بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Min adabi ashabil hadis. Adab-adab, etika-etika yang dahulu ashabul hadis para salaf mereka tidak lepas dari adab-adab ini, etika-etika ini, entah dalam kaitannya dengan permasalahan fikhiyah atau dalam permasalahan muamalah dan yang lainnya. Qala wa yuharrimu ashabul hadith al-muskira minal ashribatil muttakhadati minal inabi awiz zabibi awiz tamri awiz asali awiz zurati wa ghairi dhalik mimma yuskiru kathiruhu yuharrimuna qalilahu wa kathiruhu wa yajtanibunahu wa yujibuna bihil hat. Berkata Imam As-Sabuni bahwa ashabul hadis wahum as-salaf salafuna salih bahwa mereka mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dari berbagai jenis minuman, entah yang terbuat dari anggur ataupun dari kismis ya, zabib, tahu ya kismis ya, anggur yang dikeringkan ya, nah, ataupun yang terbuat dari kurma atau madu atau jagung dan yang semisalnya dan yang selainnya dari seluruh perkara-perkara yang memabukkan apabila diminum banyak. Mereka mengharamkan yang sedikit dan yang banyak. Mereka menjauhinya dan mereka mengatakan, mereka berpendapat, mereka meyakini dan mewajibkan untuk ditegakkannya had dengan sebab minuman keras ini. Di sini antum perhatikan bahwa al-mu'allif menyebutkan para salaf ashabul hadis mengharamkan minuman yang memabukkan yang terbuat dari seluruhnya. Pokoknya yang memabukkan haram. Di sini contoh anggur, kismis, kurma, madu, jagung, wa ghairu dzalik mimma yuskir dan yang lainnya. Mengapa hal ini disebut oleh mu'alif? Karena di situ ada sebagian dari para ulama kebanyakannya tinggal di negeri Basrah, Irak. Mayoritasnya juga mereka fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah yang membatasi bahwa yang haram itu hanyalah minuman yang terbuat dari anggur ataupun kurma. Adapun selainnya, maka tidak haram. Sebatas kadar di mana apabila diminum tidak sampai memabukkan. Baik. Di sini ada dua hal. Yang pertama, minuman yang memabukkan apabila dari anggur dan kurma. Ini jelas, sepakat semuanya termasuk Hanafiyah. Nah, bahwa hal ini haram. Entah mau sedikit ataupun mau banyak. Haram, haram. Yang terbuat dari apa? Anggur dan kurma. Adapun yang selainnya, mereka Al-Ahnaf, pengikutnya Abu Hanifah dan yang tinggal di Basrah, kebanyakannya, mayoritasnya, ini mengatakan selain ini dua hal, dua minuman yang terbuat dari dua hal ini, dua macam ini, walaupun memabukkan ketika diminum banyak, tetapi ketika kita meminumnya sedikit, maka tidak haram. Yang terbuat dari madu atau arak sudah sekarang, entah tebu atau bir misalnya, atau apalagi semuanya, vodka, topi miring, ciu, dan yang lainnya semuanya. Ini kan tidak terbuat dari kurma dan anggur, ya. Silahkan diminum, artinya boleh. Mau menghangatkan badan, satu seloki, dua seloki, selama tidak sampai pada jumlah liter atau volume yang dimana itu memabukkan. Misalnya, orang minum bir, minum vodka 500 cc atau setengah liter memabukkan. Yang dimana kalau di bawah ini tidak memabukkan, berarti boleh. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah wa man ma'ahu, dan terkhusus di negeri Irak. Wa minhum, sebagaimana disebutkan dalam kutubu tarikh, diantaranya di Siyar A'lamin Nubala, ma warada an Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri kana mimman yatarabba ala madhab Hanafi. Ya, pada hakikatnya sebenarnya madhab Hanafi ini kalau dalam permasalahan fikih termasuk madhab yang kuat wa mu'tabar. Ya, tetapi terkadang sering kita jumpai pendapat-pendapatnya ini ganjil dan bertentangan dengan nas, karena memang kebanyakannya mereka memakai al-ara', apa, pendapat-pendapat, ro'i-ro'i seperti itu. Nah, tentunya pendapat ini batil. Nah, adapun dari kalangan ulama, hakadza hum minal bashar, termasuk dari manusia, afallahu anna wa anhum jami'an. Para ulama yang salah tentunya kita tidak ikuti pendapat mereka, tapi mereka para ulama dikenal dengan kesungguhannya dalam berpegang teguh dengan syariat Islam. Tapi yang salah kita katakan salah. Maka termasuk di sini ini pendapat yang lumayan nyeleneh. Karena jelas Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sekian banyak hadisnya mengharamkan seluruh yang memabukkan, entah terbuat dari apa saja. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ini nas jelas. Apa-apa yang memabukkan apabila diminum dalam jumlah banyak, faqaliluhu haram. Maka yang sedikit pun haram. Mau satu tetes, mau dua tetes. Selama apabila kita minum itu banyak, akhirnya bisa mabuk, maka walaupun satu liter, 1 mililiter misalnya, ya haram. Nah, ini permasalahan. Ya, dari sini kita mengetahui mengapa al-mu'allif mengatakan wa ghairu dzalik dan yang selainnya. Karena intinya yang segala memabukkan semuanya haram. Kemudian dijelaskan yuharrimuna qalilahu wa katsirahu. Dan mereka ashabul hadis, para salaf mengharamkan yang sedikit dan yang banyak. Karena apa? Ada tadi pendapat yang tadi. Ya, kalau sedikit selain dari inab dan tamar, dari anggur dan kurma, kalau sedikit enggak ada masalah. Maka di sini dipertegas oleh mu'allif. Nah, dari sini permasalahan berikutnya yang sering ditanyakan adalah bagaimana kita obat, meminum obat yang di situ terdapat kandungan alkohol. Ini permasalahan pertama yang sering anda dapatkan pertanyaan ini dari sebagian ikhwan. Maka kita katakan ala sahih hal ini sebagaimana permasalahan najasah. Antum pahami entah itu najasah ataupun khamr dari sisi kalau khamr itu diminum alkohol, kalau najasah dipakai untuk bersuci. Ya. Tapi gambaran permasalahannya hampir sama. Yaitu sesuatu yang sedikit, selama sedikitnya ini tidak sampai memberi pengaruh kepada bau, ya, tidak sampai memberi pengaruh kepada rasa ataupun aroma ataupun warna, ya, maka ala sahih yang seperti ini tidak mengapa. Nah, obat batuk kita lihat di situ ada kandungan alkohol. Kalau mau berhati-hati, ini permasalahan lain. Fadl, nah, mimbab al-wara', silahkan. Tapi untuk kita mengharamkan, nah ini perlu dirinci dan ditafsir. Sedikit, kita lihat aroma ada, rasa ada, ya, atau warnanya ada. Kalau satu di antara ketiga ini tidak ada, walaupun itu mengandung alkohol, berarti kandungnya sedikit sekali, maka ala sahih seperti ini tidak ada masalah diminum. Ya, karena pada hakikatnya alkohol tersebut sudah kehilangan nama alkoholnya. Lah, ngapain orang kok ngasihkan alkohol seperti itu? Ada fungsinya. Dari sisi medis, pengguna alkohol itu terkadang sebagai untuk apa? Pengawet. Ya, di sini ada orang medis di sini. Ada Dr. Rudi. Apa dok, fungsi terkadang dicampur obat itu untuk alkohol itu dicampur ke obat? Untuk pelarut. Nah. Sehingga apabila kondisi kandungan alkoholnya seperti ini, insya Allah tidak mengapa. Nah. Gimana kok tahu, Ustaz? Ya, fadl. Kalau enggak tahu ya jangan sudah. Nah, daripada khawatir ternyata ada apa namanya? Tapi kan bisa mungkin dari aroma, dari apa? Aroma, rasa dan warna itu bisa dilihat. Tapi mau berhati-hati ya sudah tinggalkan. Cari obat batuk yang tidak mengandung alkohol banyak. Begitu dok ya. Nah, ini sama persis dengan najis. Air kemasukan benda najis apabila tidak apa membuat berubah warna atau apa lagi tadi itu? Warna, bau dan rasa Ya ini yang kebanyakan kita dapati di sungai, di laut. Sungai ada orang mandi, ada orang buang air kecil, bahkan buang air besar. Tapi jumlahnya luar biasa banyak dan mengalir. Nah, sehingga keberadaan benda-benda najis ini tidak mempengaruhi kesucian air tersebut yang di mana boleh kita berwudu dengan air tersebut. Beda air sungai dimasukkan dalam gayung, campur dengan air kencing, ya jelas. Nah, paham permasalahan ini ya? Yang berikutnya, dari permasalahan ini. Dan ini yang, hal ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fima adzkurna. Yang berikutnya dari permasalahan al-khamr atau alkohol. Yang perlu kita ketahui ala sahih bahwa alkohol ini bukan barang najis. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab itu rijsun, rijis bukan berarti najis. Artinya bendanya itu sendiri ala sahih zatnya suci. Tetapi bukan semua yang suci kemudian boleh diminum. Ya. Ini rijis bermakna khabith. Bendanya sendiri suci. Maka kita katakan, apakah boleh menggunakan alkohol untuk pemakaian luar, obat luar? Paham ini ya? Ini permasalahan berikutnya. Maka disebut oleh fatwa Lajnah Daimah dan juga Syekhul Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah khilaf, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khilaf yang luar biasa tapi ala sahih. Ya. Hal-hal seperti ini apabila dibandingkan dengan benda yang jelas kenajisannya, contohnya adalah lemaknya babi misalnya. Ya, dahulu lemak babi dipakai untuk kapal. Entah kurang fungsinya kurang persisnya bagaimana kurang paham. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kondisi babi yang jelas seperti itu aja disebutkan adilahnya banyak. Intinya di sini bahwa hal ini apabila memang dibutuhkan silahkan untuk dipakai untuk kemudian setelah selesai disiram dengan air. Ini minyak babi. Nah, ini permasalahan-permasalahan fikih ya, ada khilaf memang. Maka min babil aula alkohol atau khamr boleh untuk dipakai obat luar apabila memang dibutuhkan dalam kondisi tidak ada sesuatu yang bisa memberikan tingkat efektivitas seperti alkohol. Dan ini telah terjadi. Ada sebagian dahulu ikhwan karena berusaha menghindari alkohol, karena alkohol ini dilaknat 5 perkara ya. Syaribuha wa hamilu 10. Nah, yang 5 itu adalah riba. Ya, 10 hal yang terlaknat dalam al-khamr, syaribuha wa hamiluha. Nah, wal bai fiha wa dan yang lainnya. Yang meminum, yang menyimpan, yang membawa, yang menjual, dan yang lainnya. Maka akhirnya sebagai ikhwan, ketika anaknya kelahiran, pusarnya itu diganti dengan Rifanol, akhirnya membusu. Kenapa? Menghindari alkohol. Nah, sementara memang orang medis yang lebih berat menjelaskan, tapi intinya alkohol itu lebih begitu dok ya, tingkat apa takim ini artinya lebih dibanding rifanol seperti itu. Nah, dari sisi membunuh bakteri lebih kuat. Nah, sehingga sterilisasinya alkohol ini lebih, kemampuannya lebih dibanding rifana. Airnya busuk. Nah, pusar itu yang masih panjang itu tali ari-ari ya, membusuk. Les ketidaktahuan tentang ahkam yang sebenarnya para ulama. Nah, yang memfatwakan para kibar ulama. Sehingga ala sahih pemakaian alkohol ketika dibutuhkan memang, maka insya Allah tidak mengapa biqadril hajah, sebatas kebutuhannya. Seperti itu. Yang berikutnya, yang perlu kita ketahui juga, ini sebenarnya tidak berkaitan dengan langsung dengan ilmu syar'i, tapi ada kaitannya sedikit dari sisi perlu diketahui, tidak semua benda-benda kosmetik atau sabun dan yang lainnya ketika ada kandungan alkoholnya itu kemudian kemudian dilarang kita untuk memakainya. Kenapa? Penjelasannya dari sisi, dan ini pernah kita dahulu di Yaman sempat membahas karena sempat ada di perdebatan. Antum kalau mengetahui baca di situ ada istilah alkohol denat, ya ini aman. Karena alkohol denat itu silahkan antum baca definisinya, banyak referensi. Intinya adalah alkohol yang kehilangan sifat iskar. Unsur memabukkannya sudah dicabut dari alkohol denat ini. Mungkin dari rangkaian dari sisi kimianya masih dikatakan alkohol, tapi dia sudah kehilangan sifat memabukkannya. Maka alkohol yang seperti ini sudah bukan lagi dinamakan dengan khamr dari sisi syar'an, dari sisi istilah syar'i. Ya, dia sudah bukan khamr lagi. Alkohol tetap alkohol. Nah, tetapi sudah tidak memabukkan karena dia tidak memiliki sifat memabukkan. Maka yang seperti ini tidak masalah untuk dipakai. Sama juga mungkin kita sering mendengar entah di buah-buahan, durian, tape dan yang lainnya itu ada mengandung alkohol. Ana juga kurang paham pernyataan ini, ya, apakah memang benar dari sisi ilmiahnya mengandung alkohol? Ada yang tahu? Memang benar? Hah? Durian, katanya seperti itu. Ya. Nah, tape atau yang lainnya. Tapi ala kulli hal, dari sisi syar'i patokan itu bukan nama alkohol, tapi sesuatu yang muskir, khamr. Ya, sehingga ketika ada alkohol yang walaupun dari unsur kimianya dia dinamakan alkohol, tetapi kenyataannya dia tidak memiliki sifat memabukkan, ini tidak ada masalah. Nah, mau makan durian, silakan. Toh orang makan durian ada yang kuat habis 8, habis 10, berdua. Ketika dulu pas kuliah misalnya. Begitu tadi. Mabuk enggak? Enggak. Mau durian makan banyak, enggak memabukkan. Nah, sehingga terserah orang mengatakan di situ ada kandungan alkohol atau tidak. Patokannya bukan masalah alkoholnya. Tapi masalah di situ ada unsur iskar, memabukkan atau tidak. Nah, barulah itu. Ini yang berkaitan dengan al-khamr. Qala wa yarawna al-musara'ah ila ada'is salawatil maktubat wa iqamatiha awa iqamataha fi awailil awqat afdal min ta'khiriha ila akhiril awqat ihrazan lil ujur al-hamilah biha wal masubat. Wa ashabul hadis, mereka para salaf meyakini, berpandangan bahwa al-musara'ah bergegas untuk menunaikan salawat al-maktubat dan juga berpandangan bahwa menegakkan salat di awal waktunya atau afan. Mereka berpandangan yang benar seperti ini. Mereka meyakini dan bermadhab bahwa disyariatkan untuk bergegas menunaikan salat lima waktu. ya. Nah, dan juga mereka berpandangan bahwa menegakkan sholat, mereka meyakini bahwa menegakkan sholat di awal waktu itu afdol, lebih afdol dibanding mengakhirkan sholat tersebut sampai akhir waktunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shalah hatta yu'akhkhirahumullah. Nah, waliyatub waliyatruk man kanat 'adatuhu at-ta'akhkhur fi shalah. Intabihu, hati-hati. Hendaknya orang yang kebiasaannya mengakhir-akhirkan sholat tanpa ada uzur, ya sudah kebiasaan seperti itu, hati-hati. Ya bisa jadi kebiasaannya dia ini adalah ikob dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis tadi disebutkan mazal qaumun la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'an shalah hatta yu'akhkhirahumullah. Ada sebagian orang, satu kaum sudah memang dasarnya dia ini sering mengakhirkan sholat, sering terlambat dalam sholatnya. Nah, ya ikobnya karena dia yang memulai seperti itu, sudah Allah berikan apa yang dia suka di situ. Hatta yu'akhirahumullah, sampai memang akhirnya Allah yang memang menjadikan, membikin orang ini nggak mau di depan atau nggak mau di awal-awal. Allah yang membikin orang ini akhirnya telat terus. Ya, hati-hati. Ketika kita merasa bahwa kebiasaan kita ini seringnya mayoritasnya telat, hati-hati. Nah, cepat kita berubah. Nah, cepat untuk dilawan. Kenapa? Kita khawatir Allah yang akhirnya memiliki peran membikin kita sengaja untuk telat. Nah, fala mazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan. Mereka ketika mereka bertelat-telatan, Allah akan semakin telatkan. Enggak diberi taufik untuk kemudian dia bergegas. Dan ini ya ikhwan berlaku pada segala hal. Al-jaza min jinsil amal. Nah, kita dalam suatu amalan ketika kita sulit untuk beramal, subhanallah, ada aja uzur, alasan, dan dalam beberapa uzur alasan ini kita tidak membuat-buat, memang semua terjadi. Hati-hati. Ketika kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, berbuat, tidak mampu istiqomah karena ada uzur. Nah, bisa jadi ini sudah Allah jadikan. Kenapa awalnya kita yang tidak bergegas beramal tersebut? Nah, awalnya kita yang enggan untuk melakukan amalan tersebut. Seperti itu. Sama dengan kisah sholat ini. Makanya ashabul hadis mengatakan berpendapat meyakini al-musara'ah ila ada as-salawat. Nah, maka hati-hati dengan perkara ini. Dan juga menegakkan sholat di awal waktu afdal dibanding di akhir waktu. Kecuali yang datang nas bahwa di situ disunahkan lebih afdolnya dilakukan di akhir waktu. Nah, seperti salatul isya, laula an asyukka la ummati la amartuhum bihadhihi shalah bihadhihi sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya sudah ya tata'un ru'usahum sudah begini, pernah suatu malam Rasulullah SAW tidak datang di awal waktu sampai sahabatnya sudah ngantuk-ngantuk seperti ini. Kemudian tegakkan sholat di sebelum pertengahan malam sedikit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka dengan sholat isya ini di waktu ini, yaitu di pertengahan malam kurang sedikit. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa salatul isya itu disukai untuk diakhirkan. Nah, tentunya qadar istita'ah, semampu kita. Kenyataannya memang berat. Karena kesibukan manusia serta waktu istirahat manusia dan yang lainnya. Tapi syahidnya di sini mustahab. Begitu juga dengan salatul zuhur. Di waktu sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna syiddatal har min fayh jahannam fa abriduha bisalah. Nah, sungguhnya terik panas matahari itu min fayh jahannam, bagian dari panasnya jahannam. Fa abriduha bisalah, dinginkan. Artinya berarti tunggu salat ini sampai puncak panas ini mereda sedikit. Nah, ini beberapa sholat yang dimana keluar dari hukum asal, bahwa hukum asalnya sholat itu dilaksanakan di awal waktu. Kata malik, ihrazanil ujur, untuk menjaga. Artinya semua ini musara'ah ila ada'is salawat, bergegas. Patokannya apa bergegas? Patokannya adalah takbiratul ihram. Ketika seorang masih mendapat takbiratul ihram, maka ini adna al-had. Ya, adna al-had. Nah, seseorang dikatakan mendapatkan sholat mulai awal sampai akhir. Ya, lebih bagus lagi ketika dia bisa mendapatkan shaf awal misalnya. Nah, tapi adna al-had itu mendapatkan takbiratul ihram. Baik. Ini banyak permasalahan terkait dengan adab. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, fadhal akhu sana. Yang bukan sama kemes, bukan tidak memabukkan, tapi selama tidak ada bau, nah, bau, warna dan rasa. Menyimpan yang mana? Alkoholnya itu sendiri atau sudah dicampur dengan obatnya? Alkohol, ya, makanya kalau memakai saja boleh, tentunya kondisi atau hajat ya. Nah, maka menyimpannya membil aula. Menyimpan bukan dalam rangka untuk khamarnya, tapi hajahnya itu. Nah, seperti itu. La tafrid wa la ifrad. Kita tidak mau masuk dalam la'nat Rasulullah alaihi salatu wasalam, termasuk hamiluha, yang membawa, yang menyimpan, tetapi juga ketika memang di situ dibutuhkan, maka insyaallah la haraj. Insyaallah seperti itu. Nah. Nah, nah. Nah. Boleh tidak ke masjid? Enggak ada masalah. Ini kan juga permasalahan adalah tentang afdhaliyah. Nah, seperti itu. Enggak ada masalah insyaallah. Selama masih dalam waktunya. Nah. Baik. Nah, fadal Dr. Hasan. Afwan, yang pertama pertanyaannya kapan? Yaitu menjelang tengah malam berakhir. Tinggal dibagi dua. Maghrib jam berapa? Fajar jam berapa? Itu berapa jam? Ya ambil tengah-tengahnya. Dari waktu ke waktu ya berbeda-beda tadi. Karena waktu sholat berubah-ubah. Itu. Gimana? Oke, iya witir, witir sendiri. Nah, witir lain lagi. Dipisah anunya apa namanya? Perbuat. Tapi waktu untuk waktunya enggak ada masalah. Misalnya dia misalnya kita waktu itu misalnya kita menegakkan sholat berjamaah, tapi ini berjamaah ya. Nah, berjamaah tetap. Sehingga ketika emang dirasa jamaah sholat di situ tidak mampu untuk berjamaah di ya jangan. Ini bukan dilaksanakan di rumah sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Baik. Tapi kalau misalnya dia setelah sholat isya yang tadi menjelang pertengahan malam, terus kemudian selesai sholat sunnah rawatib, dia kemudian karena khawatir gak bangun kecuali azan, terus dia mau witir, silahkan. Gak ada masalah. Seperti itu. Sebagaimana witir boleh dilakukan di awal waktu malam. Gak harus di akhir sepertiga malam terakhir seperti itu sehingga terpisah artinya amalan tapi waktunya silahkan karena waktu witir itu malam hari mau kapan saja mau di awal mau di pertengahan mau di akhir yang penting setelah sholat isya itu witir makanya bagi para musafir ya kita mengetahui dua sholat yang dimana disunahkan seseorang untuk menjaganya, entah mukiman kana au musafiran, entah dia mukim ataupun musafir, ya adalah sholat witir dan sholat rokatai al-fajr, dua rokat sebelum fajr. Ini sunahnya tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun, entah dia safar ataupun dia tidak safar. Nah, dari sini kita mengetahui berarti sholat-sholat sunnah yang lainnya itu tidak dianjurkan untuk dilakukan ketika safar. Katanya para ulama, minas sunnah tarkus sunnah. Termasuk bagian dari sunnah itu meninggalkan sunnah. Apa maksudnya? Termasuk dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar. Kenapa? Ya Rasulullah dan para sahabatnya enggak pernah melakukannya ketika safar. Nah, sebelum qabliyah wa ba'diyah zuhur. Nah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ini enggak pernah. Tapi qabliyah subuh dan witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik. Kaitannya dengan ini bagi musafir yang dia dalam kondisi lelah, capek luar biasa dia boleh untuk menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Setelah itu dia ingin istirahat, ingin tidur dan letih, maka boleh untuk dia melakukan witir di waktu maghrib tersebut. Ya, selama dia sudah melakukan salat isya. Kenapa? Karena maghrib itu sudah waktu masuk lain, sudah malam hari. Seperti itu. Paham ini ya? Nah, barakallahu fiik. Baik, mungkin waktunya sudah. Atau masih ada yang mau tanyakan? Ada waktu sekitar 2 atau 3 menit. Nah, fadhal Abu Rizki. Apa itu? Tergantung bagi siapa ini? Laki-laki, wanita, atau siapa? Bagaimana sholat wajib tertinggal? Kata Rasulullah SAW, manasiyaha faisalliha hina zakaraha. Akamakal Mustafa SAW. Namanya sholat wajib kan wajib. Berarti harus kita laksanakan. Ya kan? Kecuali lupa atau tertidur, ya dilaksanakan ketika ingat. Ketika bangun tidur, ya langsung. Tapi di qadha, apalagi laki-laki, ini maksudnya gimana? Perlu diperjelas ini. Oh, nah. Ya, ya, ya. Dulunya, nah. Paham. Salat itu tiangnya agama. Salat itu pembeda keislaman seseorang dengan kekufuran seseorang. Salat itu rukun kedua dari rukun Islam. Salat al-muhim, salat ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang pertama kali seorang hamba ditanya nanti yaumul kiamah, salat. Ketika seseorang sengaja meninggalkan salat, sengaja ya, maka saking besarnya dosanya, enggak ada kafarahnya, enggak bisa ditebus. Kenapa? Dosanya sudah terlampau besar. Tidak ada tebusannya kecuali taubat. Sudah selesai. Dosa itu kalau sudah kadung besar, kadung parah artinya dosanya itu begitu begitu besar, enggak bisa ditebus kecuali dengan taubat. Ya selesai, sudah taubat. Bagi yang dahulu enggak sholat, taubat nasuha. Dengan taubat, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Enggak ada tebusannya. Nah, sehingga enggak perlu diqadha, enggak perlu apa, taubat cukup. Yang penting taubat nasuha. Artinya benar-benar bertaubat. Menyesali, akhirnya sekarang sholat lagi, berazam untuk jangan sampai enggak sholat. Dengan itu taubatnya diterima, insya Allah. Nah, jadi enggak perlu diqadha dan yang lain. Baik, baru. Sudah lewat atau ini? Kok maksa? Fadal, fadal. Nah. Nah. Iya. Ketika tahu itu salatnya itu di situ. Karena enggak sah salat. Salat di kuburan ini tidak sah. Ya, yang perlu diperhatikan salat ketika di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Atau kama qala Mustafa alaihi wasallam. Jangan kalian salat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Tapi yang perlu diperhatikan masjid yang di situ kita tidak sah salatnya adalah ketika kuburannya di dalam masjid, bukan di halaman masjid. Walaupun di depan kiblat, selama bukan di dalam, ada tembok ini, cukup tembok ini, ya. Kemudian itu kuburan, maka sholatnya sah. Ini kalau pertanyaan tentang sah atau tidak, ya sholatnya sah. Tapi yang tidak sah itu kalau memang betul-betul di dalam tembok masjid. Tapi kalau di halaman, nah ini sah salat seperti itu. Apalagi kalau sudah ada tembok ini, terus ada pagar atau ada pembatas kuburan, ya ini sudah nggak ada masalah salat di seperti itu, walaupun di arah kiblat. Nah, barangkali itu. Apa namanya? Nah. Nah. Nah. Paham pertanyaannya ya? Kita khawatir enggak bangun, akhirnya kita salat witir di awal malam. Subhanallah, nanti di akhir malam ternyata kita terbangun. Kita pengin salat malam qiyamul lail. Akhirnya kita salat qiyamul lail tahajud dengan bagaimana witirnya? Kata Rasulullah SAW, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Sehingga ketika sudah witir di awal, nanti bangun mau sholat silahkan berapa saja rakaat, tapi enggak usah ditutup dengan witir. Seperti itu. Yang afdolnya memang witir itu penutup sholat malam. Artinya yang afdolnya witir itu dilakukan ya nanti. Tetapi kalau khawatir kayak tadi kondisinya, nggak ada masalah. Ternyata malam bangun, nggak perlu ditutup dengan witir. Nah, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lain. La witron fi lailah. Tidak ada dua witir di satu malam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.